Kita masuk kepada bab 152, bab fadli qiraati qul huwallahu ahad. Keutamaan membaca qul huwallahu ahad. Hadis yang pertama dari Abi Darda. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayajizu ahadukum an yaqra fi lailatin thulatsal qur'an fi lailatin thulatsal qur'an. Apakah salah seorang di antaramu tidak mampu untuk membaca di sebuah malam sepertiga Al-Qur'an? Wa kaifa yaqra'u thulutsal Qur'an? Sahabat bertanya, bagaimana dia membaca sepertiga Al-Qur'an? Qal qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad ya'dilu aw ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallahu ahad senilai dengan sepertiga Al-Qur'an. Hadis yang kedua 1884 dari Qatadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah jazza al-Qur'an thalathata ajza'in faja'ala qul huwallahu ahadun juz'an min ajza'il Qur'an. Sesungguhnya Allah membagi Al-Qur'an itu menjadi tiga bagian. Maka Allah jadikan qul huwallahu ahad salah satu bagian dari bagian-bagian Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala tiga bagian, maka qul huwallahu ahad sepertiga dari bagian itu. Qadi mengatakan, qala al-Maziri qila ma'na, ada yang mengatakan maknanya, anna al-Qur'an, bahwasanya Qur'an itu ala thalathati anha, terbagi kepada tiga bagian, tiga topik. Qisasun wa ahkamun wa sifatun lillahi ta'ala. Yang pertama, kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang kedua, hukum-hukum. Yang ketiga, sifat-sifat Allah. Atau ada yang membaginya, kisah-kisah, hukum-hukum. Yang ketiganya adalah tauhid. Yang ketiganya adalah tauhid. Apa itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Wa qul huwallahu ahad mutahammidah li sifat qul huwallahu ahad, mengandung sifat yang ambil peran yaitu tauhid. Qul huwallahu ahad menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa hiya thulutsun wa juz'un min thalathati ajza. Maka dia ada sepertiga atau satu bagian dari tiga bagian. Qila ma'na, ada lagi mengatakan maknanya adalah يضاعف بقدر سوابق قراءة ثلث القرآن بغير تضعيف. Bahwa pahala bacaan qul huwallahu ahad itu dilipat gandakan seukuran pahala membaca sepertiga Al-Qur'an tanpa dilipat gandakan. Jadi membaca qul huwallahu ahad seakan-akan nilai pahalanya sama dengan sepertiga Al-Qur'an pahalanya. Hadis yang ketiga dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uhshudu fa inni sa'qra'u 'alaikum thulutsa al-Qur'an." Berkumpullah. Sesungguhnya aku akan membaca kepada kalian sepertiga Al-Qur'an. Fa hasyada man hasyara. Maka berkumpullah orang-orang yang berkumpul. Thumma kharaja an-nabiyyu, lalu Nabi keluar. Faqara'a, lalu Nabi membaca. Qul huwallahu ahad, Nabi membaca Allah. Thumma dakhala, kemudian Nabi masuk lagi. Faqala ba'duna li ba'd, satu sebagiannya mengatakan kepada yang lainnya, inni ura hadha khabarun ja'ahu min as-sama'i fadzalika alladhi adkhalahu. Sesungguhnya aku mengira bahwasanya sebuah berita datang dari langit, itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam rumah. Summa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni qultu lakum." Sesungguhnya aku mengatakan kepada kalian, "Sa'qra'u 'alaikum thulutsal Qur'an." Aku telah mengatakan kepada kalian bahwasanya aku akan membaca kepada kalian sepertiga Al-Qur'an. "Ala innaha ta'dilu thulutsal Qur'an." Ketahuilah, sesungguhnya qul huwallahu ahad itu senilai dengan sepertiga Al-Qur'an. Hadis berikutnya yang keempat, 1886 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala kharaja ilaina Rasulullah, Rasulullah keluar kepada kami, yakni mendatangi kami. Faqala iqra' aqra'u 'alaikum thulutsal Qur'an. Aku membaca kepada kalian sepertiga Al-Qur'an. Wa qara'a qul huwallahu ahad, Allahus samad, hatta khatamaha. Lalu Nabi membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, sampai beliau menyelesaikan surat itu. Ini menegaskan kepada kita bahwa Nabi membaca surat itu dengan sempurna. Bahwa membaca sempurna surat itu, pertama surat itu nilainya sepertiga dari Al-Qur'an. Seperti dari Al-Qur'an, di antara perkataan ulama mengatakan bahwa Al-Qur'an itu dibagi tiga kandungannya. Maka Al-Qur'an qul huwallahu ahad salah satu dari tiga bagian kandungan Al-Qur'an, yaitu kisah-kisah, hukum-hukum, dan tauhid. Maka qul huwallahu ahad adalah tauhid. Tauhid apa? Tauhid asma wa sifat. Hadis yang terakhir dari bab ini dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang untuk memimpin satu regu pasukan. Jadi kalau perang-perang kecil, Nabi mengirim pasukan kecil, sariyah namanya. Wa kana yaqra'u li ashabi fi salatihim. Orang ini membaca ketika menjadi imam untuk sahabat-sahabatnya. Fa yakhthimu bi qul wallahu ahad. Dia tutuplah setiap bacaan Al-Qur'an, bacaan salatnya dengan qul wallahu ahad. Misalkan dia baca surat Al-Duha, lalu dia tutup setelah dua tambah lagi qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Setiap dari bacaannya dia tutup dengan qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dhukira dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka kembali dari tugas itu, maka disebutkan kepada Rasulullah hal itu, kisah terjadinya. Ini jadi imam, selalu dia baca ditutup dengan qul huwallahu ahad. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saluhu, tanyakan kepada dia, ini li ayyi syai'in yasna'u dhalik. Fasa'alu, kenapa dia melakukan itu? Lalu mereka pun bertanya. Faqal, lalu mengatakan, li'annaha sifatul rahman, karena surat ini sifat untuk rahman, sifat untuk Allah yang maha pengasih. Fa'ana uhibbu an aqra biha, aku pengen atau suka membacanya, karena kandungan di dalamnya itu tentang sifat Allah, maka saya suka untuk membacanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbiruhu anna Allah yuhibbu, beritahukan kepada dia maksudnya Allah mencintainya. Baik, apa yang bisa kita ambil dalam hadis ini? Yang pertama, tidak boleh kita tergesa-gesa memvonis sesuatu yang kita lihat yang mungkar menurut kita. Lalu kita tanya, ya, aneh kita lihat, kita tanya, kenapa dia lakukan itu? Apa dasarnya? Bagaimana juga Nabi SAW dari riwayat Ibnu Mas'ud, ketika Nabi melihat ada orang yang di tangannya ada gelang atau benang, ada gelang di sini, lalu Nabi menanyakan, mahal, ini apa ini? Lalu dijawab, hadza min wahan, ini adalah obat karena sakit. Lalu Nabi SAW baru melihat ketika tahu bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah kemungkaran, maka Nabi baru mengambil mengatakan, anzi'ha, buka, fa innahu la yaziduka illa wahna, sungguhnya tidaklah menambahmu hal itu kecuali semakin lemah. Karena enggak ada hubungan dengan apa? Dengan penyakit itu sendiri. Ini jatuh pada syirik. Ya. Kalau seandainya aku pakai kau untuk bergaya misalnya. Nah, lain lagi hukumnya. Ada keperluan untuk mengikat misalnya. Lain lagi hukumnya. Artinya ketika kita melihat sesuatu yang tidak yang sewajarnya, maka tidak kita tanya dulu, jangan langsung vonis. Seperti ini, dia tidak pernah Nabi mengucapkan atau membaca setiap setelah bacaan kemudian dibaca Allah, tidak pernah Nabi lakukan itu. Tapi ditanya, apa kata Nabi? Selalu tanya dia, kenapa dia lakukan itu? Ya. Lalu ketika ditanya dia jelaskan, ya, bahwasanya surat ini mengandung sifat Allah dan dia menyukai itu. Lalu apa kata Nabi? Beritahukan kepadanya, maksudnya Allah mencintainya. Kandungan yang dapat kita ambil dari hadis ini juga adalah menetapkan sifat mahabbah bagi Allah. Allah itu memiliki sifat mencintai. Ya. Yang mencintai ya sesuai dengan makna yang dalam Arab. Apa makna cinta? Memberikan yang terbaik dan seterusnya. Adapun di dalam ini ada yang mengatakan mahabbatullah li ibadat li ibadihi iradat thawabihim. Ini sudah ikut kepada ta'wil, ta'wilan dari sifat-sifat. Kita tetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat mahabbah. Allah mencintai hamba-Nya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.